Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sekarang mana ini? Aib. Yang mana Aib? Baik. Dari biar nyambung dari atas sebelumnya dulu ya. Wa nahnu al-yawma idza 'alimna bi tawatturi min ahwalina min ahwalil anbiya'i wa awliya'ihim wa adaihim alimna yaqinan annahum kanu shadiqina 'alal haqqi min wujuhin muta'addidatin. Minha annahum akhbaru al-umama bima sayakunu min intisarihim wa khidlani ulaik wa baqa'il 'aqibati lahum wa minha ma ahdatsahu Allahu lahum min nasrihim wa hilaki aduwihim idza urifa al-wajhu alladhi hasala 'alaihi ka gharaki fir'aun wa gharaki qaumi nuh wa baqiyat ahwalihim urifa sidqu ar-rusul. Sini ya, biar nyambung ya, baca ya di atas yang kemarin yang awal. Kemudian diantaranya lagi min wujuh al-muta'adidah, dari apa tadi? Dari kebenaran Rasul. Ini kan nahnu al-yawma idza 'alimna bitawatur min ahwal anbiya wa awliya wa adaihim alimna yakinan annahum kanu shadiqin 'alal haqq min wujuhin muta'adidah. Ya, kita mengetahui kebenaran Rasul dari berbagai aspek. Nah, sekarang berikutnya. Minha anna man arafa ja'at bihi ar-rusul. Ini ya. Tafadhal, dibaca di sini. Ya, Syekh Marwanto. Hah? Minta fasili masa ahwalana. Ah, minta ahwaliha. Tabayyana fil madi. Ah, a'lamul khalqi mudhofun ilaih. Minal maslahah kok muslihah? Kalau muslihat, antum tuh sering tipu muslihat. Maslahah. Lu banyak lah. Enak aja beda dikit. Ya banyak. Terus wa man'i. Ketemu enggak Jumakir? Sini sini sini. Sini anak cari. Biar cepat. Wa manfaati. Ah. Baik, sudah? Coba terjemahkan di sini. Pak Syairi. Daripada anak yang pusing, mendingan antum anak bikin pusing. Nah. Ya enggak? Susah apa? Anak kan belum murojaah nih. Nah. Anak kasih ke antum aja lah. Aib ngasih taunya terlambat sih. Belum murojaah ada tuh anak. Bener-bener belum murojaah nih. Beneran. Enggak apa-apa. Ganti ya. Nah, ini bukti kebenaran Rasul. Di antaranya anna man arafa ja'at bihi Rasul. Ayo. Bahwasanya siapa yang mengetahui apa-apa yang dibawa oleh para rasul dari syariatnya dan perincian tentang ikhwalnya, tentang ahwal, hal, menjelaskan kepadanya bahwasanya mereka. Kok bagaimana? Tabayyanalahu, maka jelaslah baginya, bagi orang yang ingin mengetahui kebenaran Rasul tadi, annahum a'lamul khalqi, bahwasanya mereka para nabi dan rasul adalah makhluk yang apa namanya? Mana sang pencipta a'lamul khalqi? Kok a'lamul khalqi? Itu kalau sang pencipta a'lamul khaliqi. Khaliqi apa khalqi antum? Nah iya. Ya. Masa kok itu? Ya, jadi siapa yang mengetahui apa yang dibawa Rasul berupa syariat-syariat dan tafasil ahwal, yaitu perincian, uraian dari keadaan-keadaan yang dibawa oleh Rasul tadi, maka jelaslah bagi dia bahwa mereka para Rasul adalah orang-orang yang paling berilmu. A'lamul khalqi, ini sama, antum jadikan dia sebagai tamyiz. A'lamu khalqan. A'lamu nasan. Ya, sama kan ana mengatakan begini ke antum. Ana ajmalu minka wajahan. Nah. Misalkan. Ana ajmalu minka wajahan. Nah, itu sama kayak begitu. A'lamul khalqi, makhluk yang paling berilmu, manusia yang paling berilmu. Begitu, bukan berilmu tentang semuanya kecuali a'lamul khal, a'lamun nasi, baru khaliq gitu. Nah, terus dan bahwasanya tidak sampai apa sampai hasola yasulu, kok sampai? Sampai itu wasola yasilu, baru itu sampai. Ini hasola yasulu. Hah? Dan bahwa ini memperoleh, dan hal ini tidaklah digapai, tidaklah didapatkan, ya. Tidaklah diperoleh mithlu dzalika min kadzabin jahilin. Ya, dari para semisal dari mereka kalangan para pendusta dan orang-orang yang bodoh. Artinya mendapatkan apa? Mendapatkan ya pemahaman syariat dan bagaimana tafsil dari syariat-syariat tersebut. Terus wa anna fiha fima fiha ja'u bihi minal maslahah wa rahmah. Nah, gampang ini. Dan bahwasanya fiha, di dalam syariat-syariat tersebut yang dibawa oleh para rasul tersebut itu apa namanya, fima ja'u, yang dibawa oleh mereka para nabi dan rasul tersebut, itu terdapat maslahat, rahmat, hidayah, kebaikan, ya. Terus belum, dan segala hal yang menunjukkan kepada makhluk, ya, dalil-dalil yang menunjukkan kepada makhluk, kepada manusia, terus menunjukkan kepada, loh, mianfa'uhum, kepada apa yang ya memberikan manfaat untuk mereka dan mencegah mereka dari hal-hal yang memudaratkan mereka. Ya, udah anak aja dah, lama nih. Ya, nanti antum baca aja. Nah, nanti siapa nih yang anak mau bikin pusing juga nih. Orang anak belum murojaah bener-bener, ini baru buka ini. Gantian lah. Masa anak aja yang dipusingin. Anak mau pusingin antum juga. Ya enggak jemakir Pak Adri. Ya. Nah, ya. Ma yubayyinu annahu la yasduru illa an rahimin birrin yaqsidu ghayatal khairi wal manfaati lil khalqi. Ya, dan menunjukkan kepada makhluk manusia, kepada apa yang bermanfaat bagi mereka dan hal-hal yang akan mencegah mereka dari hal-hal yang memudaratkan mereka. Ya, kemudian ma yubayyinu lahu, hal ini juga hal ini pula lah yang menunjukkan, yang menjelaskan, ya, bahwa la yasduru, ya, bahwa tidaklah hadir, tidaklah muncul, saudara yasduru itu hadir, muncul, datang gitu. Ya, tidaklah datang kecuali dari orang yang rahim, yang memiliki sifat rahmat. Ya, rahimi barrin. Ya, yang memiliki sifat rahmat yang barrin, yang baik. Yaqsidu ghayatul khair, yang dia menginginkan segala kebaikan, yang dia menginginkan segala kebaikan, wal manfaah lil khalq, dan juga manfaat yang maksimal untuk para makhluk. Ghayatul khair maksudnya itu puncak kebaikan, kebaikan yang paling maksimal. Nah, sudah? Nah, terus dibaca di sini Pak Soheri. Sampai sini ngerti enggak? Sampai sini paham? Sebentar dulu. Yang dibaca Marwanto ini ngerti enggak apa yang kita terjemahkan? Paham enggak? Pak Yusuf ngerti ya? Ya. Sebentar. Saya mau bacakan penjelasan dari Syekh Jibril. Ya. Wahakada ar-rusul yusaddaqu al-awwalu minhum min qabli uyubashiru biman ba'dahu aw ya'muru bi ayyat tabi' wala syakka anna dhalika kullahu ma'a ijtima'i dalili sidqihim wa sihati maja'u bihi minar risalah wa annaha minallahi ta'ala fa nahnu na'lamu yaqinan annahu kana fil ardi rusulun wa kana lahum umamun wa ja'u bi syara'i bisyara'i'a atau bisyara'i'i ba'dihim wa anna allaha najja'al mu'minina wa ahlaka al mukadzibin wa na'lamu dhalika bitawatur badlan au ziyadatan ala khabarillahi ta'ala wa na'lamu sidqahum bihadihi al mu'jizati allati ajaraha allahu ta'ala ala aidihim. Baik, kata asy-syekh di sini, demikianlah risalah, demikianlah para rasul-rasul, ya, yang dibenarkan dari awal mereka sebelumnya, yang mereka memberikan kabar gembira, ya, kepada orang yang setelah mereka dan memerintahkan untuk mengikuti mereka. Jadi para rasul sebelumnya, misal Nabi Isa, memberikan kabar gembira akan datang nih rasul berikutnya dan memerintahkan kepada umat dia, nanti kamu ikutin rasul setelah saya. Demikianlah begitu estafetnya. Dan enggak diragukan lagi bahwa halnya ini semuanya ya dengan kumpulan dalil-dalil akan kebenaran mereka dan benarnya apa yang dibawa oleh mereka berupa risalah. Bahwasanya ini semua dari Allah dan kita mengetahui secara pasti dengan yakin bahwasanya di muka bumi ini terdapat para rasul dan mereka memiliki umat-umat dan mereka membawa syariat-syariat ya. Dari waja'u bisyara'i ba'dahum atau ba'dihim, maknanya apa ini? Dan mereka membawa syariat-syariat ya setelah mereka, dan bahwasanya Allah Ta'ala menyelamatkan kaum mukminin dan membinasakan orang-orang yang mendustakan rasul. Dan kita mengetahui ini secara mutawatir, terlebih lagi dengan adanya tambahan atas khabar Allah Ta'ala tadi. Dan kita mengetahui kebenaran mereka dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul melalui tangan-tangan mereka. Baik, sekarang berikutnya. Pak Soheri. Walidikrinam. Tadi Soheri bacanya lidalik. Nah, saya dengar. Jangan dibaca fi'il, itu ma'tub ke isim. Wabastiha. Maudi'un akhar. Di muson nafad. Kalau risalatihi sallallahu alaihi wasallam ta'nun. Wa ingkaru risalah itu khobar ta'nun. Ta'nun fi rabbi tabaraka wa ta'ala. Wa nisbatuhu lahu ila al-duruni was-sapa'i. Safah, orang-orang bodoh ya. Kebodohan. Bilkul yati wa ingkarun. Tahayya'a yatahayya'u. Itu fi'il. Ya, itu lihat. Fi'il itu antum enggak hafal berarti wazannya. Enggak hafal berarti wazannya. Allahu musta'an. Nah, itu wazannya. Ya, ma'tuf itu dari yaftariya. Ya taqawwala. Nah, ini enggak hafal wazan ini masdar. Apa fi'il mudhari? Wa yafrido. Hasbuk cukup. Baiknya. Taib. Dari mana Pak Suheri bacanya tadi? Ya. Walidzikri dalaili nubuwati Muhammad SAW. Ini terkait tentang penyebutan bukti-bukti kenabian Muhammad SAW. Ini minal mu'jizat berupa mu'jizat wabastiha. Dan penjelasannya yang lebih luas lagi. Itu maudi'un akhor. Itu ada tempatnya tersendiri di tempat lain. Ya, mengenai bukti-bukti kenabian Nabi berupa mu'jizat dan bastiha. Pembahasan yang lebih luas itu di tempat lain. Waqad afradaha an-nasu bi musannafatin. An-nas di sini maksudnya para ulama ya, yang dipahami orang-orang kayak kita. Nah, para ulama ya, an-nas telah membuat tersendiri mengenai masalah bukti-bukti kenabian Rasulullah SAW dan mukjizatnya secara terperinci, itu telah memisahkan ya, telah memisahkan ini secara tersendiri. Semisal Al-Imam Al-Baihaqi ya dan yang lainnya. Imam Baihaqi, Imam Madhab Syafi'i. Ya, Madhab Syafi'i. Yang dikomentari oleh Az-Zahabi. Ya. Enggak ada ulama Madhab Syafi'iyah yang Syafi'i berhutang dengannya. Kecuali Baihaqi. Ya, ini ucapan siapa? Az-Zahabi. Enggak ada satupun ulama Madhab Syafi'iyah yang Muhammad bin Idris al-Imam Syafi'i merasa berhutang budi dengannya kecuali Baihaqi. Ya, kenapa? Karena Baihaqilah nasirul madhab, yang membela madhab. Beliau muhaddis. Sampai-sampai kata Al-Baihaqi, kalau beliau Baihaqi ini mau buat madhab sendiri, dia bisa. Dia mustahid. Sudah selevel bahkan mustahid mutlak. Ya, beliau hafal hadis-hadis, rawi-rawinya ratusan ribu hadis. Fikih madhab Syafi'i beliau kuasai. Madhab yang lain beliau juga kuasai, tapi beliau memilih madhab Syafi'i. Maka kata Abi, enggak ada ulama Syafi'i yang Syafi'i merasa berhutang dengan yang enggak ada. Semua ulama madhab Syafi'i memanfaatkan Syafi'i, ilmu Syafi'i. An-Nawawi sekalipun. Ibnu Hajar sekalipun. Kecuali Baihaqi. Baihaqi kata para ulama, Imam Syafi'i berhutang dengan, tanda kutip ya, kepada Baihaqi. Kenapa Baihaqi menolong madhab dengan kitab-kitab beliau. Beliau menulis kitab Sunanul Kubra. Itu khusus untuk membela madhab Syafi'i. Dalil-dalil. Sebelumnya belum menulis lagi. Ma'rifatus Sunan wal Asar. Ya, dalil-dalilnya apa semua? Ditulisin. Yang beda sama madzhab Syafi'i dibantah. Dalil-dalilnya dikasih juga. Ya, Sunanul Kubra. Bagi antum yang pengen mendalami madzhab Syafi'i, mesti beli dua buku. Sunanul Kubra dan Ma'rifatus Sunan wal Asar. Ya. Makanya Kak, Imam Baihaqi ketika membawakan hadis Abu Malik Al-Asja'i tentang kunut sahabat, ya bunai innahu muhdas, dibantah Imam Baihaqi. Ini kan setelah diketahui perkataan sahabat bukan hujjah dalam ilmu usul fikih. Ya, dan tidak ada ijma' di situ. Nah, kemudian Baihaqi membawakan riwayat-riwayat dari tabi'in, ya, dan yang lainnya dengan mengatakan man hafidha hujjatun ala man yahfad. Masyaallah. Ya, man hafidha hujjatun ala man yahfad. Ya. Ini jelas ya. Jadi kalau antum mau baca tentang kunut dan runut tentangnya, baca di Ma'rifatus Sunanul Asar sama Sunanul Kubra. Kalau antum mau mendalami madzhab Syafi'i, itu kudu beli Sunanul Kubra 21 jilid. Nah. Iya. Baca aja yang penting-penting ya. Kalau baca dari 1 sampai jilid terakhir memang berat. Baca yang penting-penting, poin-poin, nyicil. Nah itu baca bagus. Ya, di Ma'rifatus Sunan wal Asar beliau lebih ke rudut fikih. Itu 6 jilid. Tapi kalau Sunan Kubra rudut hadis. Hah? Sunan Kubra. Itu jayid itu. Ya. Nah, ini sampai kata Al-Zahabi, kalau Al-Baihaqi mau bikin madhab sendiri dia bisa. Karena dia selevel dengan a'imah madhab. Mujtahid. Bahkan dia, kata ulama dia itu mujtahid mutlak. Tapi enggak, beliau tawadu. Beliau tawadu, beliau mengambil madhab Syafi'i dan memuliakan madhab Syafi'i, menyebarkan madhab Syafi'i. Ya, beliau tawadu. Kalau kata Baihaqi, kalau dia mau bikin madhab sendiri bisa. Bisa. Bisa dia. Ini kalimat ini sering diulang-ulang oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Kalau bawain Baihaqi, ngomong lagi Ali Hasan Al-Halabi. Perkataan Al-Zahabi. Di tempat kajian yang lain, Baihaqi ngomong itu lagi. Saya baca di Siar Alam Nubala, oh iya benar ada. Saya dengarnya enggak langsung baca dari Siar, dengarnya dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Wah iya nih. Coba lah buka. Wih, beneran. Ada Habib ngomong begitu. Subhanallah. Ya. Nah ini nama Baihaqi. Nah ikut-ikutan deh. Syekh Ali Hasan Halabi. Ngomong ini juga. Karena nemu. Hah? Nemu ini Baihaqi. Oh, biar antum paham. Ya. Gak ada ulama madhab Syafi'i yang Syafi'i berhutang dengannya. Kecuali Baihaqi. Baihaqi. Ada Habib Syafi'i. Ya. Tapi Imam Syafi'i gak ada. Gak ada pembelaan semisal Baihaqi gitu. Bayangin tuh, Baihaqi sampai nyusun kitab hadis tentang madzhab Syafi'i. Sunanul Kubra. Dan saya katanya berterima kasih. Ah, iya. Sunanul Kubra. Sunanul Kubra ini memang berat. Ya. Memang berat. Ya. Buku bukan bacaan ringan. Ya. Dan gak tahu dari kajiannya siapa yang bikin berat ini. Tapi di Sudan itu dikaji. Sunanul Kubra. Ada para masyih musnidin di Sudan dikaji Sunanul Kubra. Subhanallah. Ya. Oleh para masyih di sana. Ya, muhaddis di sana kan banyak muhaddis di Sudan. Di Khurtum. Dikaji sama mereka. Antum gak usah pikirin kelari kapan. Yang penting dikaji sama mereka. Ya, dikaji sama mereka. Karena mereka punya kapasitas di situ. Ya. Gak usah tanya Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim. Sunan Kubra aja dikaji. Oh, Sunan Kubra dikaji. Saya dengar kajian apa? Ada info. Oh, kajian Sunan Kubra di Sudan. Masya Allah. Subhanallah. Nah, itu yang ikut bu, masyaikh itu. Bukan kita ecek-eceknya. Baik. Nah, berikutnya mana lagi? Bal ingkaru risalatihi ta'nun fi rabbir tabaraka ta'ala. Ini jelas ya? Dipahami ya? Bahkan mengingkari risalah kenabian itu sama dengan mencela. Ta'an itu kan menusuk. Artinya menusuk hati kita. Menyakiti. Menyakiti Allah tabaraka ta'ala. Bukan sekedar mencela. Ala qadah. Ya, itu celaan. Tapi kalau ta'an lebih dalam. Ya, lebih dalam lagi. Ya, sabbah Masabbah itu kan mencela, mencaci. Tapi kalau ta'an itu lebih dalam. Lafat-lafat dengan ta'an. Nah, ini berarti ini benar-benar mencela Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan kepada kezaliman. Dan safah. Safah itu ya ajhal minal jahl. Kedunguan. Ya. Barillah ta'ala Allahu ta'ala an dzalika 'uluwan katsira. Maha tinggi Allah. Ya, maha tinggi Allah yang demikian itu dengan ketinggian yang besar. Bal jahdun li rabbi bil kulliyah wa inkarun. Bahkan itu adalah jahatnya perlawanan menentang kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar. Ingkar ini ma'atuf ke jahdun. Dan itu adalah bentuk pengingkaran. Bil kulliyah secara totalitas. Ya, bayanu dzalik penjelasannya gimana? Sampai sini paham? Ya. Annahu idza kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam indahum laisa nabiyyin shadiqin bal malikun zalimun faqad tahayya lahu ayyaftari ala Allahi wa yataghawwala alayhi wa yastamirra hatta yuhallila wa yuharrim. Nah. Penjelasannya bahwa nabi menurut mereka yang kata mereka itu idza kana anahu idza kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam indahu menurut mereka laisa bin nabiyyin shadiq, bukanlah nabi yang jujur. Ya, kalau begitu ya. Namun ini masih perkataan mereka. Bal malikun zalimun, dia raja yang zalim. Ya dan billah kalimat kufur. Ya. Faqad tahayya lahu ayyaftari ala Allah. Ini menurut mereka ya. Ya. Menurut mereka nabi telah tahayya, menyiapkan diri untuk yaftari, untuk melaksanakan iftira, berdusta atas nama Allah. Wa yataqawwala alaih, yataqawwala berbicara secara dusta pula. Ya, kalau begitu nabi telah menyiapkan diri untuk berdusta atas nama Allah. Ya, dan berkata-kata atas nama Allah dengan kedustaan, yataqawwala. Wa istamirra, dan itu terus dia melanjutkan. Ya, yang demikian tadi hingga beliau nanti akhirnya menghalalkan, mengharamkan yafridal faraid. Ya, dan juga menetapkan kewajiban-kewajiban, mewajibkan hal-hal yang wajib. Ya, sampai sini? Ya, yang dibaca Pak Syariah. Ya. Pak Adri. Wa syarri. Yang nama mahabbatihi sanatan tamyiz. Syara'iyah. Nusra'u alaihi dhalika. Allah ta'ala yukirru ala dhalika. Yukirruhu. Enggak ada haknya. Baik. Oh, Jumakir, terjemahin Jumakir. Nah iya makanya, emangnya antum aja yang ngerasain. Anak juga. Ini susah emang. Ya gak apa-apa, ini tantangan juga. Iya, masa kita muter-muter di buku-buku susah lasa aja. Nah, ayo. Itu lanjutan dari ya, ya Fridal Faraid. Ya. Jadi ini kedustaan mereka. Rasul itu telah mempersiapkan diri untuk berkata dusta atas nama Allah sehingga dia menghalalkan, mengharamkan, mewajibkan hal-hal yang wajib. Terus, wai syariah. Ya, agama-agama yang sebelumnya. Terus, ya dribu rikob. Ya, memenggal leher para musuh maksudnya. Terus, nah, ini kedustaan ya. Terus, ini jadi ya kata mereka. Para pengikut Rasul sebelumnya kan ahlul haq dibunuh nih sama Muhammad SAW. Ya. Terus semisal ya Pak Romawi itu kan. Nah, Romawi mereka katanya pengikut Isa. Yahudi pengikut Musa. Oh diperang ini sama Muhammad SAW. Gitu kedustaan mereka. Terus Yasbi itu memperbudak ya. Istri-istri siapa ini musuh ya. Jadi tawanan terus merampasan perang. Merampas harta mereka menjadi rampasan perang. Terus dia rohum dulu dong. Antum enggak ada. Ana kalau ada buku ana wa yaktam amwalahum wa diyarahum. Kalau antum ada zuriatahumnya. Oh, ya berarti anak-anak mereka dan tempat tinggal mereka. Terus enggak enak apa yang sempurna hal ini terus berlanjut gitu. Hah? Kok sempurna? Apa yang sempurna? Nah. Hingga yaftahal arda. Ya. Dan ini terus berlanjut hingga menaklukkan ya, berbagai negeri. Perintah Allah Subhanahu wa taala terus kepada beliau terus mencintai Allah wa mahabbatihi hinya itu Allah terus terus terus dan dia terus menerus dalam perusahaan itu maksudnya beli buhua ini Rasul ya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun ya wa huwa fil iftira alaih maksudnya berdusta atas nama Allah Allah Salasan wa isrina sana. Selama 23 tahun. Ya, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Apa terbalik? Hah? Berapa tahun di Mekah? 13 atau 10? 13. 10 tahun di Madinah. Terus. Ayo lanjut cuma akhir. Ayo. Mana suaranya? wa huma adzalika kullihi yu'ayyiduhu wa yansuruh. Allah tetap yu'ayyidu, mendukungnya, menolongnya, memberikan dia terus wa yu'li amrahu, urusannya, wa yumakin lahu min asbabin nusr, dan berarti ini pertolongan yang ini mukjizat ya, yang di luar kebiasaan, pertolongannya berupa mukjizat. Terus wa ablagu min dzalik, dan yang lebih terus ini kan versi mereka, berarti wa ablagu min dzalik yang lebih parah lagi gitu. Annahu yujibu da'wati. Da'watihi. Ini jamak mudzakkar salim. Mansub. Ya kan maf'ulun bih. Da'wah. Jamaknya da'wat. Gitu kan? Da'wat. Dan apa namanya? Yang lebih parah lagi itu juga Allah mengabulkan segala doanya. Da'aya do'u, da'watan, doa. Allah mengabulkan doa-doanya. Dan meninggikan namanya, udah gitu aja. Wa'arfa'ullahu dzikra. Dzikrohu, meninggikan penyebutannya untuknya, udah mengangkat namanya. Terus inilah yang di sisi mereka, ya menurut mereka, kezaliman yang sangat apaan, udah ini ini adalah kedustaan yang sangat besar, kebohongan yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar, yang sangat apa? Disangat bu itu ular ala jengking, ya nggak apa-apa. Terus kedustaan, kebohongan, karena itu juga bisa ada padanannya kan, kedustaan, walaupun dalam bahasa Arab iftira sama kadhib itu beda ya, iftira sama kadhib itu beda, nggak sama, tapi ya padanan di bahasa kita kan kedustaan, kebohongan, udah itu aja gunakan. Terus la adlama. Apa namanya? Tidak ada yang lebih dolim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Terus membatalkan syariat-syariat para nabinya. Istamarat nusratuhu alaihim daiman. Nusrah Allah terus menerus kepada mereka selama-lamanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yukirruhu ala dhalik. Terus menetapkan hal tersebut. La ya'khudhu minhu bil yamin. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencegah mereka. Wa la yaqta'u minhul watin. Dan tidak memutus urat nadi mereka. Bisa dipahami sini? Baik, berikutnya. Fadol, dibaca sini. Syekh Yusuf. Lazima, apa fi'il mudhari'nya? Wa mudabbir. La akhoda, jawab lau lahnya itu. Ya dayhi. Walakobalahu. Ini lahnya itu masih jawab lau. Fiilnya sih qabala. Walaqabalahu. Terus a'zama muqabalatin. Nah, maka kenapa mansub? Illa yaliku bil muluki ghairu bimalikil muluki wa ahkamil hakimin. Ahkamin itu ya. Ma'atuf ke bi malak. Bi malakil muluk wa ahkamil hakimin. Nah, ini dulu. Coba terjemahkan di sini. Ya. Gantian terjemahin sekarang. Padri. Enak ini cuma dikit. Ya, siap-siap Marwanto AF, ya enggak? Pemajid. Nah, siap-siap. Pokoknya kita kebagian semua baca terjemah insyaallah. Baca terjemah, baca terjemah. Nah. Melazimkan nenek antum ngerti enggak Pak Adri? Nah. Ini ya kita terjemahin ke bahasa yang ya, orang lain kira-kira bisa paham. Ya. Melazimkan ya bahasa pengajian ya. Nenek kita dengar, lu ngomong apa sih, Tom? Terus? Mereka untuk mengucapkan tidak ada pencipta. Nah, ini konsekuensi dari ucapan mereka tadi ya. Konsekuensi dari kedustaan mereka tadi yang menuduh Rasulullah SAW demikian dan demikian. Konsekuensinya, la sonia lil alam. Terus? Dan tidak ada pengatur alam semesta ini. Terus? Dan jika mereka memiliki pengatur yang jika alam raya ini memiliki ada zat yang maha pengatur, Qadirun yang maha perkasa berkuasa, Hakimun yang maha bijaksana, konsekuensinya la akhoda ala yadai. Niscaya Allah akan akhoda, mengambilnya, menangkapnya, menyiksanya gitu. Karena akhoda ini terkadang kemaknanya menyiksa. Rabbana la tu'akhidna. Ya. Rabbana la tu'akhidna. Apa maknanya? Ya Allah jangan engkau mengambil kami. Apa bunyi? La tu'adzibna. Gitu maknanya. Maka Allah pasti akan mengadabnya dengan kedua tangannya. Wala qabalahu a'zama muqabalah. Ayo Pak Adri. Qabala yuqabilu muqabalah. Ya, menghadapkannya. Keras. Nah. Nakalan. Ya. Siksaan. Makanya kalau nakal itu ya dihukum. Nakal ya. Terus? Ghairu dzalik itu fa'il loh. Itu fa'il loh Pak Adri. Terus? Selain itu tidak layak bagi muluk. Yang tersebut bagi selain Allah tidak layak bagi para raja. Ya. Wajah bagi para raja enggak layak. Nih, bagi para raja itu enggak layak tuh. Ya. Apalagi dengan bi malakil muluk, raja di raja, wa kamil hakimin, apalagi dengan hakim yang paling agung, yang paling bijaksana. Buat raja-raja aja tadi enggak layak. Ya. Ini enggak layak. Artinya kok bisa ada orang yang berdusta atas nama Allah, bla bla bla, yaitu Muhammad SAW. Allah tidak mengazabnya, Allah malah menolongnya, Allah malah ini-ininya. Nah, kalaupun pada raja, raja pasti akan marah, mencari orang tersebut yang berdosa atas namanya, berbuat kedoliman atas namanya. Ya, Nah, raja aja pas apa, kalau raja membiarkan aja enggak layak. Gimana dengan Allah, malakil amla, malakil muluk, raja di raja. Ahkamul hakimin hakim yang paling bijaksana. Nah, ngerti enggak di sini? Paham? Susah ya. Ini yang ada kaitannya dengan kedustaan mereka. Ya, yang menyebutkan tentang dalil-dalil kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Nabi itu telah mempersiapkan diri untuk berdusta atas nama Allah. Ya, membunuh, merampas harta, segala macam selama 23 tahun. Namun Allah membiarkannya, malah mengabulkan doanya, mendukungnya, bla bla segala macam. Ya? Nanti ke sini. Pada raja aja gitu enggak layak. Nah, gimana lagi pada Allah Subhanahu wa taala? Udah, ngerti? Belum, mukanya masih belas soalnya. Jadi gimana? Iya, nih ya. Antum punya presiden, si Jokowi, misalkan, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ada menteri yang mengatasnamakan Jokowi dengan kezalimannya. Nih, titah Pak Jokowi dengan segala kezalimannya. Kok bisa Pak Jokowi nggak nangkep dia, nggak nyiksa dia, nggak memberikan sanksi pada dia, malah menyokong dengan bantuan, dengan apa dikabul, kalau Allah kan dikabulkan doa, ini didukung. Ini kalau ini terjadi pada Pak Jokowi ke menterinya yang zalim, ya, memenjarakan, menangkap, menyiksa pelanggan. Nah, demi, berarti ini celaan kepada Allah, makanya disebutkan fa'ilzamuhum ayakulah lasoni alilat walamudabir. Celaan pada Allah kalau begitu. Sudah paham? Ya, pura-pura paham, pura-pura paham. Antum kok mah yang lain pakai kitab, antum pakai handphone? Nah, ini, kitabnya kemana? Kitab antum di rumah berapa gerobak? Sampai lupa taruhnya di mana? Kitab cuma 6 biji aja lupa taruhnya di mana? Hah? Kecuali kitabnya 17 gerobak gitu kan? Hah? Diumpetin istrinya itu biar nggak ngaji. Lah. Tepat dong. Ya aja sini. Berikutnya Marwanto. Dia ketawa disuruh baca. Disuruh baca malah terkekek-kekek dia. Ini aneh lagi nih. Suruh baca malah terkekek-kekek dia. Oh, dia maunya terjemah kali ini. Terkekek-kekek dia. Wah, masya Allah. Kok udah ropa aja karo. Woi, antum hati-hati antum. Artinya kacau ini. Anda nggak terima nih begini. Hah? Waduh. Ah iya, zikro kok zakar. Ya Allah. Artinya bahaya itu. Ngeri dia nih. Parah dia nih. Dah, dakwah? Nah, terus. Antum jangan dipelan-pelanin dong bacanya. Biar kalau salah enggak ketahuan. Nah, jangan dipelan-pelanin dong antum. Ayo terus. Wa nahnu la nunkiru ankara yunkiru anna kadzabina syaukah walakin lam yakin ma amru wa lam. Tola apa fi'il mudharinya? Tola ya tulu berarti lam tatul. Lam tatul. Lam tatul mudah. Mudah. Muddatuhu ya. Rusulahu. Asba'ahum. Wa khata'u. Naam. Wasta'soluhu. Mengkabel apa? Harokatnya. Apa takdirnya? Mengkablu itu ngerti kan? Domah dilam itu berarti menggantikan mudofun ilai yang mahdhuf. Terus kufara bukan kufara, kufara. Nah, hasbuk cukup. Udah cukup. Cukup. Nah, coba ayat terjemahin ayat. Ayat ayat. La raiba. Tidak ada keraguan. Kencengin suaranya ayat ini juga sama nih. Pelan-pelanin. Kalau ngomong kenceng. Pak Majid tolong tutup Pak Majid. Berisik di luar ya. Mana kotrofa'a? Kalau masuk ke fi'il mudhari okelah, ada kemungkinan taklil, taksir. Ini masuk ke fi'il madhi, tahqiq. Masa kadang Allah meninggikan namanya, kadang merendahkan? Enggak. Qot tahqiq rafa'alahu dzikrohu, jangan kayak Parwanto bacanya. Telah meninggikan namanya. Kalau zakarohu, ini bahaya. Untuk antum gak ada niat istihza. Kalau niat istihza, la tak tadiru kot kapartum ba'da imanikum. Untung gak ada niat istihza ya. Untung karena salah nahu, gak apa-apa. Udur gerja. Antum kan gak bermaksud. Tapi kalimatnya kalimat kufur. Kalimatnya kalimat kufur. Tapi ya itu gak bermaksud. Sama kayak orang yang ketemu ontaknya kan juga begitu kan. Dia gak bermaksud. Alhamdulillah. Ana rabbuk wa anta abdi gitu. Kan dia gak bermaksud. Sabkul lisan. Kalau antum udur bil jahl. Kan jahl, jahlul i'rab, jahlul qiraah, jahlul apa lagi tadi? Zakarahu ini badal golat itu ada tiga pembagiannya kalau di kitab Fathur Rabil Bariyah Sharon Amriti. Badal golat, apa lagi? Inisian, atau lagi? Ittirab. Ada pembagiannya itu. Antum yang mana nih? Itu bukan golat. Kalau golat sabqulisan. Kalau nisyan sebelumnya tahu. Ini enggak tahu. Ini berarti ittirab. Ya? Atau yang disebut oleh Al-Bajuri badal bada. Badal ittirab itu badal bada. Nah, itu dia. Saya ada kajiannya tuh ya. Kalau antum mau nyimak rekamannya cari aja. Ya, Syarah Fathur Rabil Bariyah itu. Syarahnya Amriti bagus itu. Al-Jurumiyah dibikin nazom kayak dendang-dendang itu ujung-ujungnya mana? Karena Al-Jurumiyah kalau didendangin kayak enak. Ya, al-kalamu walabdu al-murakabu al-mufidu bilwadi waqsabu salasatu. Kan enggak enak. Coba dinazomin. Ya. Al-kalamu walabdu al-murakabu bilwadi. Enggak pas ujung-ujungnya. Ini kayak Alfiyah Ibn Malik. Qala Muhammadun huwa Ibn Maliki. Ahmadu Rabbi Allah khairal Maliki. Kan sama tuh. Musolliyan ala Nabi Mustafa. Kan ujung-ujungnya sama. Nah kalau ini Amriti dibikin. Ajrumiyah tanpa mengurangi makna. Dibikin kayak begitu. Itu cakep tuh dihafal. Tapi anda juga belum hafal. Baru hafalnya jurmiahnya doang. Nah, disyarah oleh Bajuri. Nah, syarahnya itu yang kita baca di Tambun. Nah, syarahnya cakep. Nah, bagus syarahnya. Dijelasin ya gitu, badal-badal itu. Merwanto ini bukan badal kolat. Badal bada. Dia sangka itu diingetin. Akhirnya dia ganti. Ya, keliru kalau bilang badal kolat. Kalau badal kolat, sapulisan. Ya, terus. Siapa itu yang terjemahin? Apa dalam nah persaksian untuknya dengan kebaikan ala ala ru'usi al-ashhad fi sa'iril bilad ya. Susah-susah dia loh. Ah. Ayo terjemahin. Ngerangkainya disusahin. Ini takbir dari kalangan ulama salaf kayak begini memang. Ya. Takbir dari kalangan ulama salaf. Walaupun kosa katanya ngerti ya. Nah, ngerangkainya puyeng. Nah. Puyeng antum? Sama. Ya. Ya, anda bantu dikit. Ya. La raiba, ya, enggak diragukan lagi bahwa Allah telah meninggikan namanya, nama Rasulullah SAW, dan memenangkan dakwahnya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala dan juga adhara da'watahu wa syahadata lahu bin nubuwah. Ya, dan telah memberikan kesaksian untuknya dengan kenabian. Ala ru'usil ashhad, di depan para saksi-saksi, ya. Di seluruh negeri. Nahnu la nunkiru anna katsiran minal kadzabin qama fil wujud. Dan kita pun tidak mengingkari bahwa banyak para orang-orang pendusta tersebut mereka ya hadir dalam hal ini qama. Ya. Mereka hadir dalam ini wa dhaharat lahu syaukah. Ya. Dan nampak pula syaukah bagi mereka, duri syaukah atau kekuasaan. Lakin lam yatimma amruhu. Ya. Namun urusannya tidaklah sempurna. Dan hal ini masanya ini tidak pun lama. Ya. Walam tatul muddatuhu. Muddah durasinya pun tidak lama. Bal sallallahu alaihi rusulah wa atba'ahum. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada para rasul dan pengikutnya atas mereka. Ya. Wa qata'u da'irahu wasta'saluhu. Hadhihi sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Ya. Lalu Allah qata'u dan mereka nanti qata'u da'irahu. Ya. Mengambil daerah mereka, menumpas mereka. Ya. Wastak soluhu sama demikian. Mengalahkan mereka. Dan inilah ketentuan Allah yang telah berlaku sebelumnya. Hatta innal kufara ya'lamuna dzalik. Ya, hingga orang-orang kafir mengetahui hal tersebut. Nah, fadal Pak Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'ala am yakuluna syairun Nal tarabbasu bihi raibal manun Kul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin Afala tarabu bil ufuk Yakhbiru Yakhbiru Anna kamalahu wa hikmatahu wa kudratahu Tak Apa ya apa? Menolak Aqarra yukirru Ba'do maf'ul dari taqawala Aqawila maf'ulun bih Ah apa mudhofun ilaih afwan Mudhofun ilaih ibaratan maupun tani. Janganlah ibaratan li'ibadi. Sama jawab bila kita sunnat tahu tiada alaih. Wakil Taala am yakuluna iftara. Wakil Taala am yakuluna iftara ala Allah kadiba. Fa'in yashabil lahu yaktim ala qabdika. Wahuna intala jawabu ashfarti. Thumma akhbaru khabaran jaziman. Wairu fa'alikum. Fa'alikum. Anahu yamhu الباطل ويحق حقه. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على البشر من شيء. فأخبروا سبحانه أن من نفى عنه إرساله والإرسال والكلام لم يقدره aku hakun qadaru qadari aku hakai apa qadari bapak dalaku perurukan baik nabi wa rusuli wa ahsani wa ahsana wa ahsana ana asbuk cukup terjemahkan cuma gantian lagi ya. Syekh Jumakir terjemahin dari yang tadi baca Pak Maji. Ya biarin aja. Apakah mereka berkata Muhammad itu penyair yang lembut? Hai Jumakir. Ini kan baca yang dibaca Pak Majid pertama ayat kan? Am yakulu nah, tarabbus itu kan menunggu. Nah, tarabbus bihi raibal manun. Raibal manun itu kecelakaan. Bihi, menimpa dia. Dianya ini siapa? Huanya ini siapa? Domir mustatir huwa di yukhbir. Allah. Menolak di sini mana? Menolak apa yang kita katakan? Menolak membiarkan siapa saja yang taqawwala alaihi ba'dul aqawil. Ya, menolak membiarkan siapa saja yang mengada-ngada berkata dusta atas nama Allah. Terus balabuda ayaja'alahu. Ayo terus. Hah? Bahkan Allah akan menjadikannya sebagai ibrah, pelajaran bagi para hamba. Terus mutakawilin yang berkata dusta atas nama Allah. Terus dan Allah mereka terus atas nama Allah, maka jika Allah menghendaki, maka Allah akan menutup hati mereka. Kondisinya in kenal kondisinya adalah Wahuna intaha jawabu syart. Dan di sini selesailah jawabu syart, itu per, apa namanya? Penyempurnaan kata jika. Pasti, yang ghairu muallaq, yang tanpa ada penta'alikat, tanpa ada syarat-syarat gitu. Yang itu menghapus. Yuhiqul haqqa, dan semakin menegaskan kebenaran. Terus mensucikan Allah sebenar-benarnya. Jadi ya, dan mereka tidak mensucikan Allah dengan atau tidak memuliakan Allah dengan semestinya. Ya. Allah kan, mereka malah mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun pada manusia. Enggak nurunin rasul. Terus pengutirsal itu kan arsala yursilu, pengutusan rasul. Dan menafikan kalam dari Allah, berarti orang tersebut dia yang di ayat tadi, ya, nah, yang dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Udah sampai sini ya? Siapa lagi yang belum kebagian baca terjemah? Ya, Aib udah baca Aib? Ah, Aib baca. Mana suaranya? Aduh. Lembek, pelan amat emangnya anak Nabi Sulaiman apa yang dengar suara semut? Hah? Itu udah, sekarang waqad zakaru furuqan. Udah belum? Ah ya, ayo tafadhal. Annaman dah. Siapa lagi yang terjemah ini? Oh, Pak Majid. Antum mau istighosah sama siapa nanti? Hah? Istighosah itu kan talabul ghaus. Hanya pada Allah, haram pada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebutkan perbedaan antara Nabi dan Rasul. ini yang paling asal ini. Bahasanya orang bahasanya siapa? Bahasanya Allah telah mengabarkan pada orang dengan kabar dari salib. Aiman. Bahasanya mantap orang. Bahasanya siapa? Allah telah mengabarkan. Barang siapa? Siapa? Barang siapa? Bahasanya barang siapa? Anna man nabbaha Allah. Ya. Ayo. Barang siapa yang diberikan kabar oleh Allah? Berita langit, wahyu maksudnya. Dan jika Allah memerintahkannya dan menyampaikannya, agar menyampaikannya ghairahu kepada orang lain, dia adalah diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka, maka dia adalah nabi, maka dia adalah nabi dan tidak dan bukan rasul. Nah, ini tepat enggak kayak begini? Enggak. Ya, karena nabi pun juga ya diperintahkan untuk menyampaikan. Sebagaimana dalam hadis ayat ma nabiyyin min qabli, ya, tidak ada satu nabi pun sebelumku ya kecuali wajib bagi dia untuk yu'allimu, untuk menyampaikan, mengajarkan pada umat dari kebaikan yang diketahui dan mengingatkan keburukan kepada umat dari yang diketahui. Jadi nabi pun juga diperintahkan. Hah? Nisbi, relatif. Relatif. Cuman yang jelas Adam adalah nabi, bukan rasul. Ya. Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Maka rasul adalah lebih khusus dari nabi. Dan setiap rasul adalah nabi. Dan tidaklah setiap nabi adalah rasul. Tetapi risalah-risalah yang umum. Risalah-risalah umum dari diri dirinya. Dari arah diri. Maka kenabian adalah bagian dari risalah-risalah. Jika risalah-risalah jika risalah mencakup kenabian, jika risalah mencakup kenabian dan selainnya dengan perbedaan usul para usul, maksudnya mereka tidaklah para nabi tidaklah para nabi mencakup dan mereka tidaklah pada kekuasaan mereka tidak mencakup para nabi dan selain bahkan perintah bahkan perintah itu berlawanan maka insyaallah mereka umum dari dia dari arah dirinya lebih khusus dari Uyang enggak adem denger. Arah dirinya. Uyang enggak dengerin. Siapa yang enggak puyeng? Tunjuk tangan. Enggak ada ya? Pusing. Oh. Antum juga puyeng. Coba jumakir khusus terjemah ini. Ayah jumakir. Tari. Tepat dal. Dari mana tadi? Mana tadi lakin arsalah ammu min jihati nafsi hai jumakir cepat jumakir. Tadi risalah Rasulullah jihad. Ya, tapi kerusuhan itu lebih umum dari aspek dirinya. Maka kenalnya itu bagian dari kerusuhan. Ketika it mencakup penakian dan yang lainnya berbeda dengan para rasul. Apa sebenarnya mereka mencakup rasul? Jadi setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Nah, terus balil amru bil aks. Kebalikannya demikian. Maka risalah lebih umum dari sisi dirinya sendiri, kerasulan itu. Dari sisi risalah itu. Akhassu min jihati ahliya. Tapi lebih khusus dari sisi aspeknya. Aspek orangnya. Orang yang mengemban risalah tadi. Wah, ini terakhir saya yang baca. Wa irsal rusul min a'zami ni'amillahi ta'ala ala khalqih. Maka pengutusan para rasul merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ya, terutama khususan Muhammad sallallahu, terlebih khusus Nabi Muhammad sallallahu, walaqad mannallahu ta'ala al-mu'minina idba'atsa fihim rasula min anfusihim yatsu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, ini jelas ya. Ya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, dan hikmah itu sunnah kata Imam Syafi'i. Dan sebelumnya mereka, sebelum kedatangan diutusin Nabi, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kau melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Cukup, subhanallah wa bihamdih.